Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitab as-sunnah. Terakhir kita membahas tentang masalah riba. Telah kita selesaikan bab riba fadl. Yang ini berkaitan dengan tukar menukar benda ribawi. Dan riba fadl adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan. Dan dua barang tersebut adalah benda ribawi dan dipertukarkan dengan sejenis dengannya. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Ya, maka jika ada kelebihan takaran atau timbangan untuk barter benda-benda semacam ini, maka terjadi riba fadl. Kemudian qalal musannifuna hafizahumullahu ta'ala, tsaniyan riba nasi'ah. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Nasi'ah artinya tertunda. Wa ziyadatu fi ahadil iwadain. Riba nasi'ah didefinisikan di sini adalah tambahan pada salah satu dari dua benda yang dipertukarkan. Yang tambahan ini adalah muqabil, adalah kompensasi dari takhir dafa', penundaan pembayaran. Penundaan penyerahan atau qabad fi bai' kulli jinsaini, dalam tukar menukar dua jenis, yang dua jenis tersebut ittafaqa fi illatin, memiliki kesamaan illah. Kemarin telah kita sampaikan bahwa enam benda ribawi yang ada dalam hadis itu kita bagi menjadi dua kelompok. Pembagian ini berdasarkan ilahnya. Kelompok emas dan perak dengan ilah as-samaniyah. Dengan ilah as-samaniyah, karena dia menjadi alat tukar pembayaran. Kemudian kelompok yang kedua, ilahnya adalah to'am, makanan yang mauzun dan makil, yang ditakar atau ditimbang. Fi illati riba fadl, yang memiliki kesamaan dalam ilah riba fadl. Laisa ahaduma naqdan, dan salah satu dari dua benda tersebut bukanlah alat tukar pembayaran. Contohnya adalah ayah biak sakson, terjadi transaksi jual beli atau tukar menukar antara seseorang, ada seorang yang menukar 1000 sok qamah gandum dengan 1200 sok juga qamah limuddati sanatin, dalam jangka waktu 1 tahun. Fatakunu ziyadah, maka tambahan di sini muqabil adalah kompensasi dari imtidadil ajali, perpanjangan waktu. Nah, dalam bahasa kita mungkin ya, definisi yang disampaikan oleh penulis kurang lebih pinjem benda ribawi. Ya, pinjem gandum sekarang 1000 sok. Nanti besok ditukar berapa? Dikembalikan. Besok dikembalikan, setahun depan, panen depan dikembalikan 1200. Atau kalau contoh kita ya, sekarang pinjam beras 1 kintal. Satu kintal ini musim tanam, maka pinjam beras 1 kintal untuk nanti dibayar kalau sudah tiba musim panen, 1 kintal lebih. Misalnya nanti dikembalikan 1,5 kintal. Nah, 1,5 kintal tambah 1,5 kintal ini karena apa? Ya karena penyerahannya tidak harus sekarang. Karena penyerahannya adalah besok kalau musim panen sudah tiba. Maka di sini terdapat tambahan, yaitu 1,5 kintal. Tambahan 1,5 kintal. Yang tambahan tersebut karena perpanjangan waktu penyerahan. Ini riba nasiah bentuk yang pertama. Au bentuk yang kedua dari riba nasiah adalah ayabi kilo syairin bi kilo burin walayataqo badoni. Adalah barter 1 kilo syair dengan 1 kilo bur. Walai taqabadoni, namun serah terima tidak berlangsung di tempat transaksi. Serah terima tidak berlangsung di tempat transaksi. Yang satu diserahkan sekarang, yang satu lagi tertunda besok misalnya. Maka di sini ada yang nasi'ah, ada yang nasi'ah, yaitu besok. Dan untuk riba nasi'ah jenis kedua yang disampaikan di buku ini, tidak terjadi padanya penambahan, namun ribanya karena sekedar terjadi pelanggaran berupa penundaan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditunda. Harusnya semuanya diserahkan sekarang. Ini ada yang tertunda, maka tertunda bahasa Arabnya nasi'ah. Maka di sini disampaikan bahasanya dua jenis riba nasi'ah. Yang pertama adalah pinjam benda ribawi, bahasa bebasnya pinjam benda ribawi yang nanti dikembalikan dalam bentuk yang lebih banyak. Beras sama beras kan harus sama dan sekarang. Ini tidak sama, dan beras yang satu nanti diserahkan 3 bulan lagi setelah musim panen tiba. Kemudian yang kedua adalah tidak terjadi penambahan, namun sekedar terjadi penundaan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Maka berkaitan dengan benda ribawi, maka yang ada dalam hadis benda ribawi itu ada 6, emas perak dan 2 jenis gandum halus dan kasar, kurma ditambah garam. 2 benda ini kita kelompokkan jadi 2 kelompok berdasarkan kesamaan illah, kenapa dia tergolong benda ribawi. Kelompok yang pertama emas dan perak, ilahnya adalah tamaniyah, alat tukar pembayaran. Kelompok yang kedua, ilahnya atau dasar pengkelompokannya adalah makanan dimakan dan ditakar atau ditimbang. Maka minyak goreng termasuk di dalamnya, maka daging termasuk di dalamnya, beras, jagung termasuk di dalamnya. Nah, berkaitan dengan barter untuk benda-benda ribawi ini, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika dibarter dengan benda yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, beras dengan beras, jagung dengan jagung, minyak goreng dengan minyak goreng. Maka ada dua ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan yang pertama, harus sama takarannya tanpa melihat kualitasnya. 1 gram dengan 1 gram, 5 gram dengan 5 gram jika sama-sama emas, tanpa melihat bentuk ataupun kualitas. Ini bentuknya anting, itu bentuknya batangan, tidak dilihat. Pokoknya 5 gram harus dengan 5 gram. Mau ini 20 karat, itu 18 karat, tidak dilihat. Kalau mau, mau karena mau praktisnya cepat, mau di barter, ya boleh, namun harus sama tanpa menimbang kualitas. Demikian juga yang kedua adalah, sudah terjadi serah terima di majelis transaksi. Sebelum bubar, dua benda tersebut sudah diserah terimakan. Nah, jika ketentuan pertama dilanggar, maka terjadi riba fadl. Jika ketentuan pertama dilanggar, terjadi riba fadl. Jika ketentuan kedua saja yang dilanggar tanpa ketentuan yang pertama, beras 5 kilo memang ditukar dengan 5 kilo, namun yang satu diserahkan sekarang, yang satu nanti sore atau nanti malam, maka terjadi riba nasiah. Jika dua-duanya dilanggar, maka yang tepat namanya adalah riba fadl dan nasiah. Contohnya tadi disampaikan di sini, gandum 1000 kilo, kemudian 1 tahun lagi 1200 kilo. Ini yang lebih tepat, kalau di sini dikatakan riba nasiah, yang lebih tepat kita katakan riba fadl dan nasiah. Kita katakan riba fadl karena ada selisih 1000 sama 1200. Yang tadi kita contohkan 1 kintal dengan 1,5 kintal, maka terjadi fadl, selisih. Sekaligus nasiah, karena harusnya beras sama beras diserahkan saat itu juga. Namun ini beras yang sekarang, beras yang satu sekarang, beras yang besok nanti kalau sudah panen. Maka ini tidak boleh. Ribanya riba fadl dan nasiah. Kalau di buku ini disebut riba nasiah saja. Nah, kemudian kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, jika barter terjadi dalam benda yang berbeda namun dalam satu kelompok. Benda yang berbeda namun dalam satu kelompok. Emas dibarter dengan perak, beras dibarter dengan gandum, maka boleh di sana ada selisih. Rupiah dibarter dengan real, maka rupiahnya boleh jadi 10.000 dapatnya 5.000 misalnya, maka itu boleh, boleh ada selisih. Tapi kalau rupiah dengan rupiah harus sama, 10.000 dengan 10.000, tanpa melihat kondisi ini yang mau anyar grass baru sama yang sudah letak, itu tidak diperhitungkan. Ini yang recehan sama yang bukan recehan tidak diperhitungkan. 10.000 harus dengan 10.000. Kalau 10.000 dengan 12.000 maka riba fadl. Dan kalau rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, maka boleh ada selisih. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu semuanya harus diserahkan sebelum majelis transaksi berakhir. Rupiah diserahkan saat itu dan dolar diserahkan juga saat itu. Maka emas dengan perak, emasnya 2 gram, peraknya boleh jadi 20 gram. Maka ini boleh. Namun semuanya harus selesai saat itu juga. Nah, jika ketentuan ini dilanggar, maka terjadi riba naziah, terjadi penundaan yang terlarang. Kemudian yang ketiga, jika barter terjadi di antara benda ribawi, antar benda ribawi namun beda kelompok, emas dengan beras, rupiah dengan beras, daging dengan rupiah, minyak goreng dengan rupiah, maka dua ketentuan di atas tidak berlaku. Dua ketentuan di atas tidak berlaku. Artinya boleh selisih. Emasnya 1 gram ditukar dengan beras 1 kintal misalnya. Ini gram ke kintal banyak sekali selisihnya. Maka boleh dan tidak harus selesai di majelis transaksi. Berasnya sekarang, emasnya bulan depan, tidak apa-apa. Karena tidak harus diselesaikan serah terimanya pada saat itu juga. Kenapa? Karena antar kelompok, kelompok benda ribawi. Maka kalau beras dengan beras, nah kan tidak boleh. Tapi kalau beras dengan uang, yang tadi kasus pinjam beras sekarang dikembalikan nanti kalau pas panen, itu kalau beras dengan uang tidak apa-apa. Beras dengan uang tidak apa-apa. Dan kalau beras dengan beras, nah ini ingat, beras benda ribawi harus pakai aturan, dan ini dengan sesama jenisnya harus pakai aturan yang ada. Tapi kalau beras sama rupiah, antar kelompok. Beras dengan rupiah itu antar kelompok, maka tidak dua ketentuan, ketentuan di atas itu harus sama dan tidak boleh ada penundaan, tidak berlaku. Nah, kalau barter bukan benda ribawi, maka tentu lebih-lebih longgar lagi. Wong masih benda ribawi namun antar kelompok, dua ketentuan tadi tidak berlaku, apalagi benda bukan benda ribawi. Maka ada selisih, kemudian ada penundaan, tidak masalah. HP second dengan HP baru, ini tidak, bukan benda ribawi, maka tidak berlaku dua aturan, dua ketentuan yang ada dalam barter benda ribawi. Kemudian hukum dari riba nasiah, hukumnya adalah haram, karena nas yang terdapat dalam Quran dan Sunnah yang mengharamkan riba dan mengingatkan supaya tidak bermuamalah dengan riba, bersentuhan dengan riba, ya terkhulu fiha, termasuk di dalamnya hadza nau' min riba, riba jenis ini, dukhulan awwalian, lebih-lebih lagi paling pantas untuk masuk dalam dalil-dalil tersebut. Kenapa? Karena riba inilah yang kana ma'rufan, dikenal di masa jahiliyah. Wawalati tata amal, dan inilah yang dipraktekan oleh bank-bank ribawi di zaman ini. Rupiah dengan rupiah, rupiah dengan rupiah, 5 juta rupiah dengan 6 juta rupiah. Maka rupiah dengan rupiah, ini ada selisih, dan selisihnya karena penundaan. Selisihnya karena penundaan. Maka apa yang dipraktekkan oleh berbagai macam bank ribawi ini, inilah riba yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan emas dan perak mengatakan, wala tabi'u minha ghaiban binajizin, janganlah kalian barter emas dan perak itu yang satu ghaib, yang satu tidak ada di lokasi transaksi, binajizin, dengan sesuatu yang sudah ada di, yang sudah siap di tempat transaksi. Najis artinya hadir. Di lafadz yang lain Nabi katakan, makana yadan biyadin fala ba'sa bi, kalau tunai, tangan dengan tangan, penyerahan dengan penyerahan seketika, maka hukumnya tidak maka hukumnya tidak mengapa. Wa makana nasi'atan fa huwa riba, dan jika ada yang tertunda maka itu riba. Ya, maka poin yang keempat, suaron bentuk-bentuk beberapa masalah berkaitan dengan riba. Ya tabayyan, jelaslah bagi kita min khilal, melalui penerapan kaedah berikut ini dan kandungan kaedah, ya, kita akan bisa ma'rifah mengetahui apakah satu kasus itu termasuk masalah riba ataukah dia termasuk transaksi yang mubah. Kaidahnya adalah idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi, jika benda ribawi dibarter dengan sama dengan jenisnya, maka disyaratkan padanya dua syarat, serah terima dari dua belah pihak fi majlisil aqdi, di majlis akad, sebelum keduanya berpisah badan. Yang kedua, adanya kesamaan di antara keduanya dengan tolak ukur syar'i. Yang dimaksud dengan tolak ukur syar'i, takaran, benda yang ditakar tentu dengan takarannya, benda yang ditimbang tentu dengan timbangannya. Yang dimaksud dengan benda ribawi sejenisnya dicatatkan kaki, yaitu jika dia adalah salah satu dari 6 benda riba yang telah lewat, yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau yang semakna dengannya, yaitu yang bisa dikiaskan kepada 6 benda tersebut. Kemudian ketentuan yang kedua, idza bi'a ar-ribawi biribawi, jika dibarter benda ribai dengan benda ribai namun tidak sejenis. Tidak sejenis namun masih dalam satu kelompok. Masih dalam satu kelompok, maka disyaratkan padanya satu syarat saja, yaitu takabut, serah terima sebelum terjadi perpisahan badan. Adapun kesamaan takaran atau timbangan bukanlah syarat. Kemudian yang ketiga, wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi, Adapun jika ribawi dibarter dengan benda bukan ribawi. Demikian juga ribawi dengan benda ribawi namun lain kelompok. Demikian juga benda ribawi dengan masih juga benda ribawi. Mas benda ribawi, beras benda ribawi. Namun keduanya beda kelompok. Atau emas dengan HP misalnya. Emas dengan motor. Ini benda ribawi dibarter dengan bukan benda ribawi. Jaza tafadul, maka boleh ada selisih. Dan boleh terjadi pisah badan meskipun belum ada salah satu yang belum diserah terimakan. Wa fi ma yali, dan berikut ini beberapa kasus dan hukumnya. Yang pertama adalah menjual 100 gram emas dijual dan dibarter dengan juga sama 100 gram emas namun ba'da syahr. Namun setelah 1 bulan. Ini 100 gram emas diterima sekarang, 100 gram emas diserahkan tahun bulan depan, maka ini hukumnya haram. Wa min riba, karena dia adalah riba. Di mana letak salahnya? Karena 2 emas tadi tidak diserah terimakan di majelis transaksi. Maka tidak boleh oleh karena itu tidak boleh arisan emas. Arisan emas. Arisan emas tidak diperbolehkan karena misalnya dia dapat emas tadi 100 gram misalnya. 100 gram. Dia dapat. Namun kapan dia nyerahkan? Tiap bulan dia nyerahkan sampai setahun baru selesai. Maka tidak, 100 gram emas tidak langsung diserah terimakan dengan 100 gram emas. Maka ini terdapat di sana riba. Itu riba apa? Riba apa? Nasiah. Kemudian membeli 1 kilogram gandum syair dengan 1 kilogram gandum halus, maka boleh barter semacam ini terjadi karena jenisnya berbeda namun disyaratkan harus takabut fil majlis, serah terima di majlis. Kemudian jika dibarter 50 kilogram gandum halus dengan seekor kambing, maka boleh secara mutlak, baik serah terima di majelis ataupun tidak. Karena kambing hidup itu bukan benda ribawi, namun daging disembelih jadi benda ribawi. Kemudian menjual 100 dolar Amerika dibarter dengan 110 dolar, maka ini tidak diperbolehkan karena ada selisih, maka ribanya riba fadl. Iktarada utang 1000 dolar ala dengan syarat mengembalikannya setelah 1 bulan atau lebih, dikembalikan sebanyak 1200 dolar. Ini tidak diperbolehkan. Di sana terdapat riba fadl dan nasiah. Atau kalau dalam bahasa buku ini terdapat padanya riba nasiah. Jika cuma dilihat bahasanya penambahan tersebut karena faktor pemberian waktu. Kemudian barter 100 dirham perak dengan 10 junaih emas yang diserahkan setelah setahun, ini tidak boleh. Ini emas, perak dibarter dengan emas, ini tidaklah boleh. Illa buddha minat taqabut, karena harus ada serah terima. Ya dan biadin, emas dengan perak boleh selisih, namun harus diserah terimakan di majelis transaksi. Kemudian layak justru tidak boleh menjual ataupun membeli saham bank ribawi. Li'annaha, karena saham bank ribawi itu adalah tergolong nakat. Meskipun dia bentuknya kertas saham, statusnya uang. Nakat baik nakat bin nakat. Maka ini adalah di sini terjadi, hakikatnya terjadi uang dengan uang, beri tasawin tanpa ada kesamaan, wala taqabud dan tidak ada serah terima. Ya, maka berkaitan dengan masalah jual beli saham, maka kertas saham itu dilihat dari statusnya, apakah uang ataukah bukan uang. Ada dua macam, melihat usahanya sudah berjalan ataukah belum. Kalau saham, yang saham dari satu perusahaan yang kegiatan usahanya belum jalan, ini ada orang baru mengumpulkan dana berbentuk PT jual saham. Nah, maka di sana kertas sahamnya ditulis 100.000. Maka kertas tersebut nilainya adalah uang. Nilainya uang. Karena ya yang tertulis 100.000 di kertas saham itu ya memang adalah 100.000. Ada orang yang beli, misalnya ya, ada orang yang beli satu lembar 100.000. Ini saya serahkan 100.000, saya dapat surat saham. Nah, orang yang beli ini kemudian mau jual, ternyata dia berpikir, enggak jadilah. Berpikir, enggak jadi. Dia jual kepada orang lain. Maka kertas saham 100, kan usaha belum jalan ya. Usaha belum jalan. Maka 100, yang tertulis 100.000 itu adalah memang 100.000. Adalah uang, itu hakikatnya adalah uang. Uang 100.000. Maka jika mau dibeli, dibarter dengan uang, maka enggak boleh ngambil untung. Enggak boleh ngambil untung. 100.000 dia jual 100.000. Dan itu serah terimanya langsung di majelis akad. Karena ini hakikatnya uang 100.000 dibarter dengan uang 100.000. Yang satu berbentuk kertas saham, satu masih berupa uang. Ini jika usaha belum jalan. Kemudian yang kedua, namun jika orang itu punya kertas saham, sertifikat saham, dan usaha sudah jalan, maka sertifikat saham itu tidak lagi mewakili uang, namun mewakili aset. Tidak lagi mewakili uang, namun mewakili aset. Kalau orang punya saham, misalnya aja 50 juta, nilainya 50 juta di pabrik perusahaan A. Dan 50 juta itu kemarin di awal pendirian perusahaan ini statusnya adalah 50% modal awal. Dan usaha sudah jalan. Dan itu statusnya 50 juta itu statusnya adalah 50% modal. Maka ketika anggap saja ada satu serat saham yang di sana dinilai 50 juta, maka surat saham tersebut tidak mewakili uang, namun mewakili kepemilikan saya itu punya kepemilikan di perusahaan itu yang sedang berjalan. Saya punya kepemilikan 50%. Karena modal awalnya 100 juta dan saya punya saham ini loh 50 juta. Dari total modal awal 100 juta, maka saya punya kepemilikan 50% dari total aset perusahaan. Maka ketika kata saham ini saya jual, maka saya bukan menjual uang, namun saya menjual aset kepemilikan yang saya miliki di perusahaan itu, sehingga boleh cari untung. Maka boleh 50 juta saya jual, ini mau berkembang, ini perusahaan sedang naik, saya mau jual karena saya butuh, ada keperluan. Maka surat saham 50 juta itu saya jual, nilainya boleh jadi 100 juta, boleh jadi 70 juta. Maka di sini ada tafadul, boleh. Karena hakikat sertifikat saham di sini itu tidak mewakili uang, namun mewakili aset dan kepemilikan. Kemudian bab berikutnya adalah fil qard, tentang utang piutang. Dalam bahasa kita pinjam uang, meskipun namanya pinjam ya utang piutang. Poin pertama adalah pengertiannya dan dalil disyariatkannya. Qard artinya menyerahkan sejumlah harta kepada orang yang akan memanfaatkannya untuk wayarudu, dan orang yang memanfaatkan itu akan mengembalikan gantinya. Maka misalnya menyerahkan uang 1 juta dan dimanfaatkan untuk beli ini dan itu, dan nanti akan dikembalikan gantinya, bukan benda yang sama. Kalau pinjam kan benda yang sama, bukan gantinya. Kalau meminjamkan barang kan sama, ada menyerahkan. Menyerahkan, meminjamkan motor. Apa itu meminjamkan motor? Menyerahkan harta pada siapa? Orang yang memanfaatkannya. Namun bedanya apa dengan qard? Nah, kalau qard wa yaruddu badalahu, mengembalikan gantinya. Kalau pinjam meminjam, mengembalikan barang itu yang kemarin dipinjam. Meskipun dalam bahasa tempat kita pinjam juga namanya, pinjam uang. Kalau pinjam uang itu kalau konsekuen 1 juta pinjam uang, dibawa ke rumah disimpan, disimpan nggak diapa-apakan, nggak diapa-apakan, terus bulan depan dipulangkan. Nah, ini namanya pinjam uang. Karena yang dikembalikan benda yang sama. Kalau qard bukan benda yang sama, namun gantinya yang senilai, yang sama nilainya, sama-sama 1 juta. Dan qarat adalah masu'un satran yang disyariatkan, yaitu dibolehkan. Dalilnya adalah umumul ayat Qur'aniyah, berbagai macam dalil umum ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaan tolong menolong dan keutamaan memenuhi kebutuhan seorang muslim dan menghilangkan kesusahannya dan menutup kebutuhannya. Dan kaum muslimun pun sepakat bolehnya utang piutang. Dan dalam utang, dalam qard tidak disyaratkan harus uang. Utang piutang itu tidak disyaratkan harus uang, namun disyaratkan daf'u malin, menyerahkan sejumlah harta. Oleh karena itu, maka akan kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaklafa, berhutang dari seseorang bakron unta. Bakar adalah al-fatiyu minal ibil, unta yang masih muda. Faqadimat alaihi ibul sadaqah, maka datanglah ke tempat Nabi unta-unta zakat. Maka Nabi perintahkan Abu Rafiq untuk melunasi pada orang tersebut untanya. Utang Nabi ya, yang berupa unta yang masih muda. Maka setelah Abu Rafiq lihat-lihat unta sedekah yang ada, maka Abu Rafiq tidak menjumpai unta yang dengan umur yang sama. Maka dia kembali, Abu Rafiq kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan lam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Wahai Nabi, aku tidaklah jumpai di unta-unta zakat yang ada kecuali unta yang pilihan. Ruba'iyan, di catatan kaki, yang sudah genap 6 tahun masuk tahun ke-7. Sudah sangat dewasa. Padahal kemarin Nabi utang untanya cuma unta kecil, anak-anak atau remaja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atihi iyahu, berikan unta yang sudah dewasa tersebut kepadanya sebagai pembayaran utang untaku. Inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Sunnya sebaik-baik manusia yang paling bagus dalam bayar utang. Dan di antara bentuk bagus dalam bayar utang adalah membayar utang dengan lebih banyak daripada yang kemarin didapatkan. Lebih banyak dan lebih bagus. Namun dengan syarat ini adalah inisiatif, murni inisiatif orang yang berhutang dan tidak disyaratkan di awal transaksi utang piutang. Maka disini Nabi utang unta. Maka boleh jadi, namun enggak ada di tempat kita, mungkin utang motor. Utang motor itu artinya ya motor temannya diambil, dijual. Utang motor revo ya, motor revo temannya diambil, dijual, duitnya dimanfaatkan, 6 bulan lagi beli revo yang sama atau kurang lebih sama. Nah, kurang lebih sama. Kemudian diserahkan kepada pemilik. Nah, ini namanya utang motor revo ya. Ini kalau pinjam lain, motornya cuma diambil, dipakai, nah, namun motornya tetap itu dan pada waktu dikembalikan kemudian dikembalikan. Maka yang namanya qard itu tidak disyaratkan harus uang. Yang penting adalah mal, sesuatu yang bernilai harta. Kemudian di antara dalil keutamaannya, keutamaan utang piutang, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim yang lain sebanyak 2 kali dengan nilai yang sama kecuali sebagaimana bersedekah 1 kali. Maka ngutangi seorang muslim 1 juta 2 kali sama dengan pahala sedekah 1 juta. Kemudian syarat utang piutang dan sebagian ketentuan yang berkaitan dengan utang piutang. Ya, maka layak justru tidak boleh bagi seorang muslim mengutangi saudaranya dengan syarat saudaranya tadi mengutangi dia. Ba'da dalika, setelah itu jika dia telah membayar utangnya. Kamu tak utangi dengan syarat besok ngutangi saya. Nah, kalau kamu gak mau besok ngutangi saya gak mau ngutangi kamu sekarang. Maka ini tidaklah diperbolehkan karena mukarrid, orang yang menghutangi, mempersyaratkan manfaat. Dia mendapatkan keuntungan berupa manfaat, bukan benda. Manfaat, yaitu manfaat mendapatkan pinjaman uang di waktu yang akan datang. Dan kaidah dalam masalah ini, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Ini kaidah yang disepakati oleh seluruh fuqaha, seluruh ulama fikih, dan asalnya adalah perkataan sahabat Nabi Fadlullah bin Ubaid. Dinisbatkan kepada Nabi namun dhaif. Yang benar adalah perkataan seorang sahabat Fadlullah bin Ubaid. Yang ini disepakati oleh seluruh ulama fikih. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Semua utang piutang yang mendatangkan keuntungan duniawi bagi orang yang menghutangi, maka keuntungan duniawi itulah yang berstatus riba. Keuntungan duniawi boleh jadi uang tentunya, mempersyaratkan tambahan, atau boleh jadi dalam bentuk manfaat. Saya ngutangi dengan cara besok kamu ngutangi saya gantian. Maka jika disyaratkan, maka ini ya, berarti mendapatkan manfaat karena sebab mengutangi. Itu riba. Demikian juga menghutangi namun dengan syarat ayyuskinahu darahu majanan. Mempersilahkan orang yang berhutang untuk tinggal di rumahnya gratis. Tak utang kamu sekian 5 juta namun saya ngontrak rumahmu enggak bayar. Maka ngontrak rumah enggak bayar itu manfaat yang didapatkan karena mengutangi, maka itu ribanya. Maka itu tidur yang riba, kan? Pemanfaatan rumah, tidur yang riba. Ya ribanya ya tidur, menidur di tempat itu. Atau rakhisatan, saya mengutangi dengan syarat saya diperbolehkan untuk menyewa rumahmu namun dengan harga khusus. Dengan harga khusus, harusnya 1 juta 1 tahun 10 juta ya, karena saya minjami kamu duit ya. Tahu dirilah. Nah. Tahu diri. Maka setahun 10 juta jadi setahun 8 juta saja misalnya. Maka selisih itu 10 juta jadi, maka ribanya adalah 2 juta yang jadi kortingan. Auyu'irahu dabatahu, atau meminjamkan kendaraannya. Meminjamkan kendaraannya. Saya mau utangi kamu 5 juta ini. Namun kamu punya kuda tunggangan, pinjami saya kudamu. Gratis. Kamu saya utangi ini namun dengan syarat pinjami saya motormu. Bensin tak ganti namun pinjami motormu. Au syai'an akhar, atau manfaat-manfaat yang lainnya. Au ghair dzalika minal manafi, atau manfaat lainnya. Kamu tak pinjami duit ini 50 juta nempel rumah saya. Ngepel riba, kan? halal riba. Tapi jemi 5 juta, saya enggak ya 5 juta kembali 5 juta, namun sekarang kamu pel rumah saya sampai bersih, nanti selesai tak kasih 5 juta. Enggak ada tambahan yang lain. Nah, ngepelnya itu ribanya. Ngepelnya itu ribanya. Fa inna jama'atan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Fadlullah bin Ubay, afta bima yadullu, memberikan fatwa yang isinya tidak bolehnya hal tersebut. Demikian juga fuqaha sepakat melarang hal ini, yaitu sepakat dengan kaidah kullu qardin jara manfaatan fa wa riba. Syarat yang lain yang berkaitan dengan transaksi utang piutang, mukarid, orang yang mengutangi haruslah jaizat tasarruf, orang yang boleh mengadakan transaksi, yaitu dah balik, bukan anak kecil, berakal, bukan orang gila, rasyidan, dan dia adalah orang yang bisa mengatur uang dengan baik. Yasihu tabarruhu, dan dia adalah orang yang sah seandainya dia berinfak. Seandainya dia memberikan bantuan pada orang miskin, tabarruk, memberikan bantuan pada orang miskin, sah enggak? Ini apa bantuannya, infaknya sah ya. Kalau dia sah, maka dia boleh mengutangkan. Kemudian yang ketiga, mukarid, orang yang mengutangi tidak boleh yashtarit, mempersyaratkan tambahan untuk harta yang dia utangkan, karena tambahan tersebut adalah riba. Maka mempersyaratkannya tidak boleh. Gimana ngambilnya? Demikian juga la yajuzu akhduhu, tidak boleh baginya mengambilnya. Mempersyaratkannya tidak boleh, mengambilnya juga tidak boleh. Bukan mempersyaratkannya tidak boleh namun mengambilnya tidak apa-apa, enggak. Mempersyaratkannya tidak boleh, mengambilnya juga tidak boleh. Bal yaqtasir, namun dia mencukupkan diri dengan alal mablag, sejumlah uang yang dia serahkan kepada muqtarid, orang yang berhutang. Awalan pertama kalinya. Pertama kalinya berapa? 5 juta, ya sudah. Maka dia kembalinya 5 juta. Kemudian idza radda al-muqtarid, namun jika muqtarid, orang yang berhutang itu, mengembalikan kepada orang yang menghutangi pengembalian yang lebih baik dari apa yang dia ambil. Contohnya tadi kasus Nabi, utang unta, utangnya anak unta dikembalikan unta dewasa. Atau dia berikan kepada orang yang menghutanginya tambahan, dan tambahan ini tanpa persyaratan dan tanpa kesengajaan, tanpa persyaratan dan tanpa kesepakatan. Sohadalika, maka itu diperbolehkan. Nah, tambahan ini diperbolehkan manakala saat pelunasan atau setelah pelunasan. Tambahan tersebut dibolehkan diberikan, disyaratkan saat pelunasan, seperti Nabi di hadis tadi. Kapan itu? Saat pelunasan atau setelah pelunasan. Utang 5 juta dikembalikan pada saat mengembalikan utang jadi 5,5 juta, atau setelah selesai pelunasan. Hari ini saya kembalikan 5 juta. Saya punya utang 5 juta, saya kembalikan hari ini 5 juta. 3 hari lagi tak kasih 500 ribu. Bukan tidak apa-apa. Namun tidak boleh jika sebelum pelunasan. Tidak boleh jika sebelum pelunasan. Sebelum pelunasan saya tak kasih pernah 200 ribu, tak kasih 300 ribu. Dan pas pelunasan 5 juta, tidak boleh. Tambahan tersebut diserahkan saat pelunasan atau setelah pelunasan. Seminggu setelah pelunasan, kembali lagi, mertamu lagi, kemudian sambil ninggalinya basa-basinya untuk anak, ini untuk beli es krim, namun Ini 100 anaknya 5 kan? Ah, 500. Maka ini boleh karena setelah lunas. Namun jika sebelum lunas tidak boleh. Maka tambahan tersebut disyaratkan pada saat pelunasan atau setelah pelunasan. Li'anat tabaru'un, karena ini adalah sumbangan dari orang yang berhutang. Dan ini adalah melunasi hutang dengan cara yang bagus. Dalil bolehnya adalah hadis Abi Rafi' yang telah lewat. Kemudian yang kelima, hendaknya orang yang menghutang itu memiliki uang yang dia atau harta yang dia utangkan. Maka tidak boleh baginya mengutangkan mala yamliku, sesuatu yang tidak dia miliki. Contohnya bendahara masjid. Bendahara masjid mengutangkan duit masjid. Dia memiliki duit masjid? Duit masjid itu miliknya? Bukan. Kalau duit masjid yang ada di tangannya itu bukan miliknya, maka dia tidak boleh mengutangkannya pada orang lain. Dia tidak boleh meminjamkan ini duit kas masjid, ya, silakan pakai bulan depan dipulangkan ya. Nah, tidak boleh, karena dia tidak memiliki uang kas masjid tadi, maka dia tidak boleh mengutangkannya. Atau duit organisasi, duit kepanitiaan. Nah, ini bendahara megang kas organisasi. Ada orang pinjam duit, utang, kemudian diutangi, salah, tidak sah. Karena dia bukan pemilik. Apakah dia pemilik duit tersebut? Bendahara organisasi ini dia tidak punya, tidak memiliki uang tersebut. Lo atas dasar apa dia berani mengutangkannya? Maka tadi kaedahnya, boleh tidak dia tabarok dengan uang itu? Jadi kan di depan, siapa yang sah jika dia menyumbangkan uang tadi, maka dia boleh meminjamkan, mengutangkan uang tadi. Ada satu uang, saya boleh menyumbangkannya kepada fakir miskin atau ke panti jompo atau ke panti asuhan. Nah, ketika saya sah menyumbangkannya, maka saya sah menghutangkannya. Jika saya tidak sah dan tidak boleh dan haram menyumbangkannya, maka haram bagi saya menghutangkannya. Kemudian yang keenam, diantara muamalah ribawi yang haram adalah apa yang dilakukan oleh bunuk berbagai bank di zaman saat ini, berupa akdi kurutin, berupa transaksi utang piutang antara bank baina dzawil hajat dan orang yang punya kebutuhan. Maka bank menyerahkan kepada orang tersebut mabalik sejumlah harta nadhira faidah, dengan kompensasi faidah bunga tertentu. Tak khudwa, yang akan diambil oleh bank sebagai tambahan atas mablar qard, uang utangan yang diserahkan oleh bank. Demikian juga termasuk riba adalah ayat tafik, terjadi kesepakatan antara bank dengan orang yang berhutang dengan satu nilai utangan tersebut. Namun bank menyerahkan pada orang tadi kurang dari nilai yang disepakati. Ala, dengan syarat orang yang nasabah mengembalikan ayarudah al-muqtarid, orang yang berhutang itu mengembalikannya utuh. Famatsalan, maka misalnya muktarid, nasabah yang berhutang, mencari utangan, meminta dari bank sejumlah 100.000 rial. Maka bank menyerahkan kepada nasabah cuma 80.000 rial saja. Namun mempersyaratkan kepada si nasabah untuk mengembalikan sebesar 100.000 rial. Maka ini adalah riba yang juga haram. Riba yang haram. Maka boleh jadi 5 juta namun kembalikan 5,5 juta. Atau saya utang kamu, kamu utang sama saya 5 juta ya, namun saya cuma serahkan 4,5 juta. Besok kembalikan 5 juta. Maka ini dua jenis ini, dua-duanya adalah riba yang haram. Kemudian bab yang keempat tentang jaminan, agunan, borok atau rahan, gadai. Makna dan dalil, pengertian dan dalil disyariatkannya. Rahan adalah menjadikan satu ainun maliyah, ainin maliyah, benda yang punya nilai, uang, dijadikan sebagai wasiqatan bidainin, jaminan, pengikat satu utang. Lius taufa minha au min tsamaniha, untuk kemudian utang itu dilunasi, minha dengan barang itu, au min tsamaniha atau hasil penjualan barang itu. Idza ta'adzaral wafa'u, jika tidak memungkinkan baginya untuk melunasi. Wal aslu dan hukum dalil disyariatkannya jaminan firman Allah Ta'ala, jika kalian dalam kondisi safar dan kalian tidak menjumpai juru tulis pencatat transaksi utang piutang, farihanum maqbudah, maka jaminan, maka harus ada jaminan yang diserahkan. Di sini kalau kita lihat ayatnya, maka di sana disebut-sebut safar. Nah, penyebutan safar di sini kharaja makhrajal ghalib, menceritakan umumnya di masa itu kalau jaminan itu hanya pada saat utang piutang dalam kondisi safar, ditambah tidak ada juru tulis. Falam mafhum lahu, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya menurut pendapat jumhur ulama kecuali zahiriyah. Maka menurut jumhur, ketika dalam kondisi tidak safar boleh utang piutang pakai jaminan atau borok. Karena penyebutan safar dalam ayat itu tidak memiliki mafhum mukhalafah. Ya, kalau punya mafhum mukhalafah berarti ya kalau tidak safar ya, maka tidak pakai jaminan. Ditambah dalil sunnah yang menunjukkan disyariatkannya jaminan dalam utang piutang yang terjadi fil hadar, tidak dalam kondisi safar. Yaitu dari Aisyah radhiallahu anha, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan, yaitu gandum dari orang Yahudi, dan belinya ila ajalin, tidak tunai. Dan Nabi gadaikan kepada orang tersebut baju besinya. Dan ini kejadian di Madinah. Mungkin ini dalil bolehnya jaminan dalam utang piutang yang tidak dalam kondisi safar. Kemudian ada di sini juga dalil bolehnya adanya jaminan dalam transaksi kredit. Maka jaminan tidak harus dalam transaksi kot, utang piutang. Boleh jadi transaksinya adalah transaksi jual beli namun tidak tunai, maka di sana boleh pakai jaminan. Kemudian ketentuan berkaitan dengan jaminan, tidak boleh menjaminkan satu barang yang tidak boleh dijual. Kalau benda itu dijual tidak boleh, maka tidak boleh jadi jaminan. Contohnya harta wakaf, tidak boleh dijaminkan. Ini tanah wakaf, tak jaminkan, tidak boleh. Contoh yang lain, anjing tidak boleh dijual menurut syariat. Karena tidaklah mungkin utang itu dilunasi minhu dari benda itu. Demikian juga tidak boleh menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya. Tidak boleh menjaminkan sesuatu yang bukan miliknya. Saya punya utang, jaminannya BPKB, ini jaminannya BPKB namun BPKB teman saya. Tidak boleh, harus BPKB punya sendiri. motornya sendiri. Kalau motor temannya tidak boleh. Kemudian ayat kunar rahin, orang yang menyerahkan jaminan alias orang yang berhutang adalah orang yang boleh mengadakan transaksi. Ditambah dia adalah orang yang memiliki barang yang dijaminkan atau minimal mendapatkan izin. Udah ngomong sama temannya, ini tak jaminkan loh, boleh? Ya boleh, sudah tidak apa-apa kalau sudah ngomong. Tapi kalau tidak ngomong, tiba-tiba BPKB temannya dia ada di tempat orang lain, nah tidak boleh. Kemudian laisa lirahin, pemilik barang alias orang yang menyerahkan jaminan alias orang yang berhutang tidak punya kewenangan untuk tasarruf firahan, untuk mengatur-atur barang jaminannya tanpa ridho murtahin, tanpa ridho orang yang menghutangi. Maka misalnya jaminannya motor atau jaminannya apa, itu tidak boleh kemudian motor ini dijual kecuali setelah ngomong dulu sama orang yang menghutangi, saya jaminkan ini motor padamu, motornya saya jual, boleh tidak? Nah, ya, maka kalau dia membolehkan ya tidak apa-apa. Demikian juga wala yamlikul murtahinu dzalika, murtahin juga tidak punya hak untuk memanfaatkan atau tasarruf dengan jaminan bi ridha rahin, tanpa kerelaan rahin. Misalnya utangnya tidak bisa dilunasi, atau kemudian misalnya belum jatuh tempo, udahlah ya, ini barang ini kita jual saja, saya jual gitu. Nah, terus nanti hasil penjualannya untuk melunasi meskipun ini belum jatuh tempo. Ya, maka ya ini harus atas izin pemilik. Kalau dia mengizinkannya sudah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Namun kalau tanpa izin dia nggak boleh. Ya, maka yang namanya tasarruf itu apa? Menyewakan atau menjual. Gitu. Maka misalnya yang memegang jaminan ini saya sewakan ya, dia harus ngomong dulu sama yang punya barang alias orang yang berhutang, ini ya, barang jaminanmu saya sewakan. Maka ketika dia mengiyakan ya tidak apa-apa, namun ingat hasil sewanya milik pemilik barang, bukan milik orang yang menghutangi, namun tetap milik orang yang berhutang. Karena ini barang milik dia, hasil barang milik dia, ya milik yang punya barang. Kemudian poin yang kelima, tidak boleh bagi murtahin, orang yang memegang jaminan untuk memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kalau tadi tasarruf, tasarruf itu menyewakan atau menjual, kalau ini memanfaatkan. Tidak boleh bagi murtahin, orang yang menghutangi dan yang memegang jaminan, untuk memanfaatkan barang jaminan. Illa kecuali jika barang jaminan itu berupa markuban, sesuatu yang dikendarai, atau mahluban hewan perah, maka boleh baginya untuk menaiki tunggangan dan memerah susu perahan dengan syarat dia menafkahinya, dia yang menanggung biaya perawatan hewan tadi. Maka hukum asalnya haram pemanfaatan hewan, barang jaminan itu hukum asalnya adalah haram kecuali binatang. Kemudian almarhun, barang yang dijaminkan adalah amanah di tangan orang yang menghutangi. Karena amanah, maka kaidah dalam masalah barang amanah, dia tidak punya kewajiban ganti rugi kecuali jika dia melampaui batas. Fa idza halat dain alladhi bi ruhina, maka jika halat telah jatuh tempo utang yang ya, karena utang tersebut barang ini digadaikan, maka wajib bagi almadin, orang yang berhutang, untuk melunasi utangnya. Fa idzam tana'a, jika dia menolak untuk melunasi utangnya pada jatuh tempo telah tiba, maka hakim, qadhi, penguasa boleh memaksa dia untuk melunasi. Dia punya duit, dipaksa untuk melunasi. Jika dia dipaksa, sudah diperintahkan, tidak mau juga, maka dipenjara. Wa azaru, dan diberi hukuman ta'zir, boleh jadi dipukuli sampai dia melunasi ke utang yang menjadi kewajibannya. Atau dia ini si pemilik barang menjual barang jaminannya, kemudian dia gunakan yusadid min qimatihi, hasil penjualannya dia pakai untuk yusadid, untuk melunasi utangnya. Maka kapan barang jaminan itu berfungsi? Ini setelah jatuh tempo. Maka tadi yang kita contohkan untuk tasarruf yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang murtahin sebelum jatuh tempo. Gimana kalau dijual? Gimana kalau ini? Kalau karena jatuh tempo nanti ketentuannya begini, seperti ini. Wajib lunasi. Jika tidak lunasi, dipaksa untuk lunasi. Tidak mau, maka diberi pilihan. Diberi pilihan. Pilihannya jual itu, cairkan barang jaminanmu. Maka yang menjual siapa? Yang punya barang. Yang punya barang, orang yang berhutang, bukan orang yang mengutangi. Tetap yang punya barang. Kalau kamu tidak mau jual, maka dipenjara, dihukum takzir sampai dia mau melunasi hutangnya. Gitu. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.